da geuris mikiran rarabideui. Ngananya ka manehna boga pamili ka lalaki nu pinu eusi sakuna. Teu paduli sanajan hirup di dua, hirup senang sanajan bari dicandu. Mangsa bodoh moal mikiran kabingu, asal cukup resiko bermeli gedong. Kalalaki pamenta sok nyosok jerok, geus ka sorang satureunu dipikahayang. Geus ka beuli kabeh harta ti lalaki, naon deui hirup geus sagala aya. Terlaksanalah harapan miranda ngora, lamunan hanyalah lamunan. Kekayaan hanyalah dalam bayangan, anu geulis tungkul bari ngalamun. Jajaka jeung budak kalata ngajarauhan. Thank you.